Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah تبارك وتعالى. Yang pertama kali marilah kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin, menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan mampu, tidak sanggup menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah. Tidak pula Allah meminta supaya kita membalas kenikmatan yang telah Allah berikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita senantiasa mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah nyatakan di dalam ayatnya, فَذَكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ فَاشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, maka ingatlah oleh kalian aku, kata Allah, adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengkufuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini yang sebetulnya diisi oleh beliau Al-Ustaz Haris Hafizahullah Ta'ala, tapi karena beliau sedang safar sehingga beliau berhalangan hadir dan saya diminta untuk menggantikan jadwal beliau. Yang mana kebiasaannya pada malam Kamis fikih ya. Tapi untuk kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikit nasihat yang disampaikan oleh salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Ini salah satu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Nasihat yang sangat penting untuk kaum muslimin, yang mana beliau Syekh Muqbil rahimahullah tinggal di negeri Yaman. Tinggal di negeri Yaman, mendakwakan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah yang datang dari Al-Quran dan datang dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memerangi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Di antaranya adalah seperti penyimpangan kaum Syiah. Kaum Syiah salah satu kelompok di dalam beribadah, tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada manusia. Yang bernama Husain, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu kelompok yang menyimpang di dalam Islam, disebut kelompok Syiah. Dan mereka memiliki pemikiran yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah pemikiran mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata mereka, para sahabat niku kafir. Ini diantara pemikiran yang berbahaya bagi orang Syiah. Bahkan menuduh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah sebagai pezina, wanita-wanita pezina. Tuduhan-tuduhan yang sangat keji kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan kaum Syiah. Di antara kelompok yang menyimpang adalah yang diperangi oleh Syekh Muqbil rahimahullah, bekerja sama dengan waliul amr, dengan penguasa, adalah kelompok khawarij, kelompok teroris. Jadi yang namanya kelompok khawarij, kelompok teroris, ini barakallahu fikum hampir di setiap tempat ada. Jadi bukan hanya di Indonesia Raya saja, tapi di beberapa tempat, di beberapa negeri itu ada kelompok-kelompok khawarij. Dan ini juga di antara salah satu kelompok yang berbahaya, yang memiliki pemikiran mengkafirkan sesama muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, memiliki pemikiran bolehnya khuruj, memberontak kepada penguasa yang melakukan dosa besar. Ini semua barakallahu fikum perkara atau pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya. Inilah Syekh Muqbil rahimahullah, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mendakwahkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendakwahkan dakwatul Islam sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dan memerangi pemikiran-pemikiran yang menyimpang, di antaranya kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini beliau akan memberikan nasihat. Nasihat untuk siapa? Kata beliau, nasihati li talabatil ilmi. Beliau memberikan nasihat atau sebuah kitab yang berjudul Nasihati li talabatil ilmi. Nasihatku untuk para penuntut ilmu. Karena panjenengan semua adalah penuntut ilmu. Dan semua kaum muslimin adalah penuntut ilmu. Karena dikenai kewajiban untuk menuntut ilmu. Nabi SAW memerintahkan dalam hadisnya perintah untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Itu kata Nabi. Yang namanya menuntut ilmu, talabul ilmi, niku wajib bagi setiap muslim. Jadi kewajiban menuntut ilmu, kewajiban ngaji, taklim, itu bukan semata-mata kewajibannya para santri. Mboten. Tapi kewajiban setiap muslim. Setiap muslim dikenai kewajiban supados talabul ilmi, supados ngaji. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga tatkala mereka bersaksi atau masuk ke dalam Islam, bersaksi tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah, dan bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah. Setelah itu mereka menjalankan kewajiban yang berikutnya, yaitu talabul ilmi. Jadi bukan masuk Islam, setelah masuk Islam rampung. Mboten purun talabul ilmi, mboten purun ngaji, niki keliru. Dikarenakan di dalam Islam di sana diperintahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah. Di antara ibadah itu ada yang wajib, yang harus dikerjakan. Sedangkan kata Nabi, yang namanya suatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali tatkala ibadah tersebut sesuai mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah niku. Dan kita mengetahui ajaran Rasul, mengetahui agama Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan talabul ilmi, dengan ngaji. Barakallahu fikum. Maka kata beliau rahimahullahu taala, beliau memberikan beberapa nasihat yang sangat penting di dalam kitab yang akan kita baca ini. Di antara nasihat yang pertama kali beliau sampaikan, kata beliau, wa ansahuhum bil ikhlasi lillahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, nasihat yang pertama kali kami sampaikan kepada mereka, itu kami sampaikan kepada para penuntut ilmu, kepada kaum muslimin. Yang pertama kali beliau sampaikan, supaya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu. Niki penting. Kenapa kita harus ikhlas? Karena talabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, ini adalah merupakan salah satu ibadah yang azimah. Ibadah yang besar. Ibadah yang agung. Salah satu ibadah yang akan mempermudah seorang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya menempuh suatu perjalanan dalam rangka yaltamisu fihi ilma, menempuh perjalanan untuk ngaji, mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah orang tersebut jalan menuju surga. Diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang sangat baik di sisi Allah, niku ngaji. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, yang datang dari Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Inilah orang yang paling baik di sisi Allah. Orang yang mau mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membacanya, mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari tafsir-tafsirnya. Inilah orang yang paling baik di sisi Allah. Wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Inilah orang yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga kembali lagi, talabul ilmi merupakan ibadatun azimah, merupakan ibadah yang sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ikhlas dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah. Ikhlas di dalam mencari ilmu. Maknanya kata beliau, bi an yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallahi ta'ala wa daral akhirah. Arti ikhlas di dalam talabul ilmi, kata Syekh Muhammad ibn Utsaimin, maknanya orang tersebut di dalam mencari ilmu tujuannya adalah mengharapkan wajahnya Allah. Datang ke majelis ilmu, menghadiri pengajian, tidak ada tujuan lain, tidak ada niatan lain kecuali untuk mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya ikhlas di dalam talabil ilmi. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau akan menyebutkan di antara bentuk-bentuk ikhlas di dalam talabil ilmi. Jadi keikhlasan di dalam talabul ilmi itu ada bentuk-bentuknya. Di antara bentuk seorang ikhlas di dalam talabul ilmi, yang pertama, beliau sebutkan, an yanwiya raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan di dalam mencari ilmu tujuannya untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan kebodohan yang ada pada orang lain. Ini diantara bentuk ikhlas. Jadi datang ke majelis ilmu, menghadiri ta'lim, memiliki tujuan untuk raf'ul jahli, menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada tujuan lain kecuali ini. Raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan. Saya belum tahu hukum ini, belum tahu hukum itu. Ngajilah. Ya. Kenapa demikian? Kata beliau, li'anal asla fil insani al-jahlu. Karena asalnya manusia itu adalah jahil. Niki asalnya manusia. Asalnya manusia niku jahil. Tidak tahu. Dalam keadaan bodoh, tidak ngerti terhadap ahkamuddin, hukum-hukum agama. Ini asalnya manusia. Yang demikian telah Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Allah nyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, akhrajakum, yang telah mengeluarkan kalian, wahai manusia, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kata Allah, tatkala kalian keluar dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Inilah asalnya manusia. Asalnya manusia adalah al-jahlu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk talabul ilmi. Sehingga kita meniatkan tatkala talabul ilmi menghadiri majelis-majelis ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niatnya apa? Mengangkat, menghilangkan kejahilan atau kebodohan yang ada pada diri kita. Dan kejahilan yang ada pada orang lain. Sehingga setelah kita mendapatkan satu ilmu, dua ilmu, kita berusaha menyampaikan ke yang lainnya. Yang paling dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, ini berhak untuk mendapatkan ilmu. Sehingga antum hadir ke majelis ilmu tatkala mendapatkan satu faidah, dua faidah, satu hukum, dua hukum, sampaikan kepada keluarga sebagai bentuk tanggung jawab. Jangan terus diem begitu istri yang melakukan kesalahan. Wah, itu salah. Kemarin ustadz gak menjelaskan seperti itu. Padahal gak tahu ilmunya. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, bentuk seorang ikhlas di dalam talabul ilmi. Kata beliau, dengan tujuan di dalam mencari ilmu, ad-difa'u 'anish syari'ah, dalam rangka untuk membela syariat. Ini diantara tanda seorang ikhlas di dalam talabul ilmi. Dia niatkan dalam rangka ad-difa'u 'anish syari'ah. Dia niatkan dalam rangka untuk membela syariat. Karena yang namanya membela syariat itu butuh ilmu. Nah, kalau tidak memiliki ilmu membela syariat, terjatuhnya ke dalam kekeliruan. Niatnya bagus untuk berjihad membela syariat, tapi tidak punya ilmu. Akhirnya terjatuh kepada pemikiran atau amalan-amalan khawarij atau amalan-amalan teroris. Ini akibatnya apa? Akibatnya karena orang tersebut jahil. Sehingga membela syariat Islam itu pun butuh dengan ilmu. bagaimana caranya, bagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bil hikmati wal mu'idzatil hasanah, dengan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Bukan asal membela. Loh, sing penting tulim bela. Mboten. Harus sesuai dengan ajaran Islam. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, di antara bentuk seorang itu ikhlas di dalam thalabul ilmi adalah al-mutaba'atu tamatu lil kitabi was sunnah. Orang tersebut meniatkan di dalam thalabul ilmi untuk mengikuti bimbingan Alkitab was sunnah. Nah ini. Dia niatkan di dalam mencari ilmu, di dalam mempelajari ilmu, di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu dengan tujuan dalam rangka untuk mengikuti bimbingan Alkitab was sunnah. Karena mengikuti bimbingan Alkitab was sunnah ini butuh ilmu. Bagaimana sih Islam mengajarkan sholat? Bagaimana sih Islam mengajarkan jihad? Niku enten bimbingannya teng Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niatkan di dalam thalabul ilmi dalam rangka untuk mutaba'ah, untuk mengikuti Alkitab dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kata beliau, di antara bentuk seorang ikhlas di dalam thalabul ilmi, dia niatkan dalam rangka al-amalu bihi. Dia niatkan dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi mencari ilmu bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, tapi apa? Meniatkan dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga orang yang belajar, orang yang ngaji, thalabul ilmi harus ada perubahan. Tidak ajuk terus berjalan di tempat. Ada perubahan. Mendapatkan ilmu ini, mendapatkan ilmu itu, berubah. Oh ternyata Islam seperti ini. Rasul menganjurkan seperti ini. Inilah di antara contoh atau gambaran seorang ikhlas di dalam thalabul ilmi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka keikhlasan di dalam thalabul ilmi, keikhlasan di dalam menjalankan ibadah secara umum, ini adalah merupakan pondasi terpenting. Karena tidak akan diterima ibadah sebesar apapun, sebaik apapun, kalau tidak dibarengi dengan ikhlas. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran perintah kepada kita semua untuk ikhlas di dalam menjalankan agama. Allah nyatakan di dalam ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah, kata Allah, itu manusia, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah semata, mukhlisina lahuddin, dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Itu amalan-amalan, ibadah-ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini nasihat yang pertama yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin terkait para penuntut ilmu. Dan kita semua penuntut ilmu nggih, yang tua, muda, ya, setengah tua, ya, semuanya penuntut ilmu. Jadi yang namanya kewajiban mencari ilmu bukan hanya kewajibannya santri nggih. Nah niku. Karena perintah ibadah kepada kita semua. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasul, itu juga perintah kepada kita semua. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua, barakallahu fikum, as-sabru ala tahsilil ilmi wa mudzakaratihi wa riayatihi wa sinayatihi wa tablighihi. Yang kedua, nasihat yang kedua beliau sampaikan adalah as-sabru ala tahsilil ilmi, bersabar di dalam menuntut atau mencari ilmu. Jadi di dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, ngaji, menghadiri majelis taklim, niki butuh kesabaran. Kadang-kadang baru pulang kerja, ternyata ingat malam Kamis jadwal ngaji. Ini kan sabar. Kalau enggak sabar, lah ngesuk ana pengajian iki malam Jumat. Akhirnya malam Kamisnya apa? Libur. Ini kalau sudah pakai ilmu iki, nah ini bahaya ini ya. Jangan pakai ilmu iki. Justru Nabi memerintahkan kepada kita apa? Badiru bil a'mal, segera pumpung ada kesempatan. Siapa yang menjamin umur kita sampai malam? Malam Jumat. Ya wis ngendel-ngendel na malam Jumat nih, ternyata umurnya tidak sampai malam Jumat. Ya. Jadi jangan mau dibisik-bisik oleh setan. Karena setan memiliki salah satu senjata di dalam menggoda anak keturunannya Adam, itu melontarkan penyakit taswif, ya. Penyakit engkau disit, ya. Lah nanti dululah, besok dalam beramal, ya. Padahal kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, perintah supaya untuk segera beramal, khudz min sihatika limaradzika wa min hayatika limautik, gunakan waktu sehatmu sebelum apa? Waktu sakitnya datang. Ini ada kesempatan waktu sehat. Ya cuman mandan pegel bayakannya karena habis kerja. Kembalinya ke tadi. Napa niku? Sabar di dalam mencari ilmu. Ya. Karena yang namanya menghadiri majelis ilmu itu benten beda dengan nonton wayang. Ya. Kalau nonton wayang mungkin bengkek-bengkek mungkin setahun sepisan. Pakainya apa? Anu setahun sepisan. Tapi kalau thalabul ilmi ngesuk ana iki. Kan beda ini. Ya. Justru ya, kita gunakan ini kesempatan ini, enggak tahu kapan kita dapat lagi, ya. Besok malam Jumat ada taklim, tapi belum tentu kita bisa hadir. Sehingga gunakan kesempatan sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, as-sabru ala tahsilil ilmi, bersabar di dalam mendapatkan atau mencari ilmu. Sehingga dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan ya, dorongan kepada kita untuk semangat thalabul ilmi, untuk semangat ngaji. Kata beliau, la yustata'ul ilma birahatil jismi. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Ilmu, pengen ngerti sholat sing bener, kepengin tahu wudu yang bener, ini tidak bisa didapatkan dengan santai-santai. Ya kita butuh perjuangan serius, nggih. Terang nggih mangkat, grimis nggih mangkat, udan nggih tetap mangkat. Jangan milih-milih lah nek terang mangkat, nggih. Kalau hujan, wah hujan, boten. Tapi tetap semangat. Ini kalau kita ingin apa? Mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah sabar. Ala mudzakaratihi. Berikutnya juga adalah sabar di dalam mudzakarah. Di dalam mudzakarah itu artinya mengulang. Ya. Mengulang yang sudah disampaikan oleh ustadznya. Tata cara wudhu sudah disampaikan. Ini perlu diulang. Kalau enggak diulang kadang-kadang apa? Hilang nggih. Nggih. Rasanya belum pernah ini pembahasan ini, padahal sudah pernah disampaikan oleh ustaz. Ya. Sabar di dalam mengulang, ya, mengulang kembali pelajaran-pelajaran atau ilmu yang telah didapatkan. Beliau akan memberikan contoh sabar yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Sabar yang dilakukan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Sinqiti rahimahullah. Salah satu imam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menceritakan rahimahullah, beliau kata beliau lailatan kamilatan yuraji mas'alatan wahidatan. Imam Sinqiti pernah bercerita, saya pernah satu malam suntuk mempelajari satu hukum. Satu malam suntuk, bukan satu jam, satu malam suntuk mempelajari satu hukum. Dibaca hadis-hadisnya, dibaca penjelasan para ulama, niki angsal nopo mboten. Niki dibahas oleh Imam Sinqiti satu malam suntuk. Ya. Kalau kita kadang-kadang satu jam aja sudah kecampur apa? Sing kecampur ngantuk, kecampur ngalamun. Kata seniku nggih? Iya. Macam-macam ini satu jam. Kalau Imam Sinqiti lailatan wahida, lailatan kamilatan. Satu malam penuh niku membahas satu hukum. Ternyata kita masih jauh dengan para ulama. Padahal rasanya jadwalnya sudah padat banget nih. Malam kemisana taklim, malam jumuahana taklim, nang masjid agung ya juga berangkat. Ya. Rasanya pun padat nih. Iya. Rasanya pun padat, tapi kalau dibandingkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Sinqiti, ternyata kita belum ada apa-apanya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga dibutuhkan untuk bersabar. Kemudian yang berikutnya. Nasihat yang berikutnya yang disampaikan oleh beliau rahimahullah kepada kaum muslimin secara menyeluruh, ya, kepada ahlus sunnah, beliau menyampaikan taqwallah, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, Allah akan memberikan ilmu. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, Allah itu akan memberikan ilmu. Sehingga diberi kemudahan dening Allah untuk memahami satu masalah, satu hukum. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian bertakwa kepada Allah, setelah beriman kepada Allah, kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu ilmu. Tapi dengan syarat orang tersebut benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, Allah menyebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Niki tatkala seorang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya ilmu. Maka dijelaskan apa yang dimaksud dengan takwa. Takwa yang akan mendatangkan ilmu. Maka kata beliau, yang dimaksud dengan takwa Allah, yaitu hiya al-amalu bil kitabi wa sunnah zahiran wa batina fi sarai wa dhara wa dhalika bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahzuri ibtigha'a mardhatillahi wa thawabihi wa khawfan min sakhatihi wa iqabihi. Kata beliau, yang namanya takwa itu adalah seorang mengamalkan Alkitab wa sunnah. Mengamalkan Alkitab wa sunnah baik secara zahir maupun secara batin. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi mengamalkan Alkitab wa sunnah baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Zahiran wa batina, secara zahir maupun secara batin. Yang demikian itu kata beliau dengan cara menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang menjalankan Alkitab wa sunnah bentuknya dengan bifi'lil ma'mur, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan kata beliau, tatkala menjalankan perintah ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka untuk mencari ridhanya Allah, dan tatkala meninggalkan larangan dalam rangka wa khaufan min sakhatihi wa iqabihi, dalam rangka tujuannya karena takut kepada murka dan hukumannya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang bertakwa. Jadi menjalankan perintah dengan tujuan untuk mencari ridhonya Allah, mencari pahala di sisi Allah, meninggalkan larangan dibarengi rasa takut terhadap hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim tatkala menjalankan perintah, jangan karena kebiasaan. Biasa sholat, ngisolat. Boten. Tapi niatkan dalam rangka apa? Mencari pahala dan mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tatkala tarku al-manhiyat, meninggalkan larangan-larangan pun demikian. Niatkan dalam rangka karena takut kepada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena boten biasa. Saya gak biasa ini, gak biasa itu. Jangan, tapi itu semua adalah karena mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah takwa yang hakiki. Takwa yang sebenarnya yang akan mendatangkan ilmu. Barakallahu. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada sebab-sebab yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada asbab, ya sebab al-mu'inah ala taqwa. Sebab-sebab yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah. Tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maka di antara sebabnya kata beliau, al-ilmu. Di antara sebab yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah ilmu. Tetos ilmu yang datang dari Al-Quran, yang datang dari sunnah Rasul SAW, ini akan membantu seorang bertakwa kepada Allah. Sehingga disebutkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan wasiat pesan untuk kita semua. Kata beliau, la takunu taqiyan hatta takuna alima. Kata beliau, kamu tidak bisa menjadi orang yang bertakwa sampai kamu memiliki ilmu. Nah, niki. Jadi seorang tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya sampai dia memiliki apa? Ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah al-amalu. Nah, sebab yang nomor dua yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Atas ilmu yang sudah didapatkan, amalkan. Ini akan membantu seorang bertakwa kepada Allah sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibni Mas'ud. Beliau menyebutkan. Kata beliau, ta'allamu fa'idha alimtum fa'malu. Ini perintah dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Ta'allamu. Pelajarilah oleh kalian Islam. Pelajarilah oleh kalian Islam. Fa idza alimtum, maka apabila kalian sudah mengetahui apa itu Islam, fa'malu, amalkan. Nah niku. Ini yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Mas selesai. Yang lagi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah tarkul ma'asi wal hadharu minha, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan hati-hati dari perbuatan dosa. Bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi terhadap perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan ma'asi, ini hendaklah ditinggalkan. Karena yang namanya perbuatan dosa dan perbuatan maasi ini akan menghilangkan suatu kenikmatan. Apa yang menyebabkan kedua orang tua kita, Adam alaihi salam wal Hawa, ya, dikeluarkan dari Darun Na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan? Sebabnya adalah apa? Perbuatan dosa. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sehingga kita harus hati-hati dari dosa dan menjauhi. Ya. Jangan menggampangkan lawan dosa cilik ikih. Ya. Hati-hati dengan kalimat apa? Ikih nih. Nah, ini. Karena perbuatan dosa ini akan menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan. Ngin tadinya diberi kenikmatan oleh Allah, enten majelis tahlim caket nih, dekat. Ya, Allah hilangkan, bisa juga dengan sebab dosa kita. Barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan iblis laknatullah alaih menjadi makhluk yang hina? Apa sebabnya? Sebabnya adalah perbuatan dosa dan perbuatan maasi. Yang mana iblis laknatullah alaih sebelumnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mereka berada fi malakuti samawat. Berada di kerajaan langit bersama dengan para malaikat. Menjalankan tugas yang mulia. Tapi tatkala iblis ini bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, Allah hinakan iblis tersebut. Sehingga Allah usir, Allah laknat, dan seterusnya. Sehingga hati-hati dari perbuatan-perbuatan maasi. Ya. Sehingga kata beliau, di antara perkara yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah tarkul ma'asi wal hadaru minha. Hati-hati dari perbuatan maksiat dan juga meninggalkan maksiat. Barakallahu fiik. Kemudian sebab berikutnya yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah muraqabatullahi ta'ala fi syiri wal alan. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Sehingga tatkala sepi pun dia merasa diawasi oleh Allah. Sehingga tidak macam-macam. Ya. Karena kebanyakan orang berani maksiat tatkala apa? Sepi. Ya. Menganggapnya, wah ini aman, gak ada yang lihat. Ya. Kalau lagi maksiat dilihat sama manusia, rasanya malunya luar biasa. Tapi kalau maksiat di hadapan Allah, boten izin. Nah, kita diperintahkan supaya senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan ramai dan dalam keadaan sepi. Ya. Kemudian yang berikutnya, sebab yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah. Al-hifadhu alal wajibat. Senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan. Ya. Orang tersebut senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban. Kewajiban apa kemauan? Yang itu merupakan kewajiban kita berusaha untuk menjaganya. Kemudian yang berikutnya pula, di antara sebab yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah kathratud du'a. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya dijadikan orang-orang yang bertakwa. Sehingga di dalam doa-doa kita, di waktu-waktu mustajab, kita memohon kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kata beliau, wa kasratul ibadati wan nawafil. Di antara yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah banyak-banyak melakukan ibadah-ibadah yang bentuknya sunnah. Ibadah-ibadah yang bentuknya sunnah, tentunya setelah kewajiban kita jalankan. Ya. Setelah yang wajib-wajib kita kerjakan, kita susul dengan amalan-amalan yang mustahab. Amalan-amalan yang sunnah. Barakallahu fikum. Juga perkara yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah, kata beliau, al-hadharu minasyirki. Kabirihi wa saghirihi. Berhati-hati dari perbuatan syirik. Menyekutukan Allah. baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Hati-hati. Ya. Apalagi syirik besar, karena perbuatan syirik besar menyekutukan Allah, ini akan menghapus amalan-amalan kebaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini beberapa nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.